Rasulullah ya. Lahir tanggal berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ifani filah pendengar radio dakwah salafiyah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa menjumpai Anda pada siang hari ini, yang insyaallah ta'ala pada siang atau pagi hari ini adalah akan diadakannya acara masuk Islamnya mu'alaf dari Muara 2. Dan langsung saja kita menginjak kepada acara, kepadanya baik itu moderator maupun asatidah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbatihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini insyaallah taala kita akan menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada manusia yang telah tersesat jalannya kepada jalan yang benar, yaitu insyaallah ta'ala akan masuk Islam saudara rahmat yang berasal dari desa Muara Dua, Kampung Laut, suatu desa yang dikabarkan telah murtad 2 RT. Dan alhamdulillah keluarganya Rahmat dimulai dari bapaknya yang pertama masuk Islam di desa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang lainnya untuk kembali kepada Islam. Maka sebelum masuk Islam, Rahmat perlu memahami apa itu Islam dan kenapa harus masuk Islam. Perlu dipahami bahwa masuk Islam tidak boleh karena harta. Misalkan ingin dapat kambing atau dapat santunan, tidak boleh. Harus betul-betul karena suatu kesadaran bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Bahwa Islam satu-satunya jalan untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kebenaran yang sejati. Satu-satunya jalan yang benar, satu-satunya agama yang benar. Adapun selain Islam, semuanya salah. Semuanya tidak akan dapat menyampaikan kita kepada jalan yang benar. Karena Allah yang menetapkan itu. Allah turunkan Islam dan Allah sendiri menetapkan. Hanya Islam agama yang Allah dapat terima dan dapat menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, siapa yang mau selamat, siapa yang mau berbahagia, siapa yang mau berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati bukan dimurkai, harus apa? Rahmat. Harus masuk Islam. Jadi, kalau dia beragama dengan selain Islam, apakah dengan Kristen atau yang lainnya, dia tidak akan selamat. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan innad-dina indallahil Islam. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Allah mengatakan agama yang diridhoi di sisinya hanyalah Islam. Dan bagi orang yang mau mencapai kebahagiaan, mencari kebenaran dengan selain Islam, Allah tidak terima. Sebagaimana Allah tegaskan bahwasannya Barang siapa yang mencari Islam selain agamanya atau sebagai agamanya, wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan fala yuqbal min. Allah tidak terima. Apakah itu Kristen atau yang lainnya, Allah tidak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak, yakni setelah dia mati, dia akan menjadi orang yang merugi. Maksudnya dia akan mendapatkan azab karena dia tidak mengikuti apa ketetapan Allah. Kenapa kita perlu mengikuti apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah perintahkan? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan kita rezeki. Kita yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Siapa yang mengadakan kita? Bukan manusia. Bukan Yesus. Yesus itu manusia atau bukan? Rahmat? Bukan manusia, tapi apa? Itu salah. Itu menurut Kristen. Kalau sekarang harus diganti. Yesus itu manusia. Yesus itu dilahirkan atau enggak? Dilahirkan. Manusia dilahirkan enggak? Dilahirkan, berarti sama-sama manusia. Yang namanya dilahirkan itu rahmat, itu adalah manusia. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah dilahirkan, kalau begitu sebelum Yesus lahir, siapa Tuhan kita rahmat? Allah. Kalau begitu Yesus bukan? Bukan Tuhan. Yesus siapa? Manusia atau Tuhan? Manusia. Bagus. Itulah keyakinan Islam. Ya. Rahmat. Kalau sudah masuk Islam, tidak boleh lagi mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Tapi sebagai manusia biasa. Tapi dalam Islam, Yesus itu dihormati. Dihormati sebagai apa? Sebagai nabi, utusan Allah. Allah mengutus Yesus untuk apa? Sama dengan ketika Allah mengutus Nabi Muhammad. Yaitu mengajak manusia beribadah kepada Allah. Tetapi, para pendeta Kristen, mereka itu yang merubah rahmat. Mereka yang rubah. Mereka bilang Yesus mengajak manusia menyembah dirinya. Atau menjadikan dia sebagai perantara, sebagai juru selamat mereka. Untuk beribadah kepada Allah. Jadi bukan Yesus itu sendiri sebetulnya. Tapi para pendeta yang sesat ini. Jadi yang ciptakan kita Allah. Bukan Yesus. Sebab Yesus sendiri juga diciptakan. Sebelum Yesus lahir, makhluk sudah ada. Bahkan ibunya sendiri sudah ada. Kan dia lahir. Berarti ada ibunya yang melahirkan. Berarti ibunya bukan ciptaan dia. Siapa yang menciptakan itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula memberikan kita rezeki. Memberikan berbagai macam kenikmatan. Menganugerahkan kepada kita anggota-anggota tubuh. Mata, Allah yang berikan. Hidung, Allah yang berikan. Mulut, Allah yang berikan. Bukan Yesus. Tangan dan kaki, Allah yang berikan. Aliran darah yang mengalir di tubuh kita dari Allah. Bukan Yesus. Kalau begitu, kita hanya boleh beribadah kepada Allah. Jangan beribadah kepada Yesus. Atau kepada Bunda Maria. Atau kepada Ruhul Kudus. Salah semua itu. Itu yang namanya masuk Islam. Rahmat. Bisa dipahami? Masuk Islam berarti tidak boleh beribadah kepada Yesus. Harusnya beribadah kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harus yakin. Yesus bukan Tuhan. Bukan sesembahan. Sebagaimana juga harus yakin. Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah diutus Allah untuk menyempurnakan semua agama. Agama-agama yang dahulu itu belum sempurna. Lalu Allah mengutus Nabi kita Nabi Muhammad untuk menyempurnakan agama ini. Sehingga kita tidak perlu lagi dengan agama yang lain. Jadi Islam, kalau kita mau masuk ke dalamnya, masuk Islam, yaitu yakin. Yang boleh disembah hanya Allah. Tuhan kita hanya Allah. Nabi kita adalah, bukan Allah, Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi, utusan Allah. Dia utusan Allah, bukan Allah itu sendiri. Iya. Jadi seperti itu, saudara rahmat. Sebelum masuk Islam harus yakin sesembahan yang hak, sesembahan yang benar, Tuhan yang benar hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Yesus dan semua Tuhan-Tuhan yang lainnya, itu semua bukan Tuhan yang sebenarnya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika masuk Islam akan mengucapkan syahadat. Yaitu syahadat la ilaha illallah. Maknanya itu apa? La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak. Kita yakin. Kemudian illallah kita tetapkan. Kita yakin yang berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Ya. Dan ini harus diyakini dalam hati. Percuma diucapkan kalau tidak diyakini. Kemudian setelah masuk Islam, saudara rahmat, Islam itu tidak cukup kita katakan, saya masuk Islam. Saya ucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Tapi juga harus disertai dengan ibadah. Melakukan sholat. Sudah tahu sholat? Tapi pernah lihat ya? Pernah lihat orang sholat? Itu wajib. Jadi, bukan sekedar statusnya di KTP, dia muslim. Tapi harus melakukan sholat. Nanti di bulan Ramadan berpuasa. Tahu puasa? Enggak tahu, tapi pernah lihat ya. Pernah lihat orang berpuasa. Juga mengeluarkan zakat dan melakukan haji. Ini kewajiban-kewajiban orang yang masuk Islam. Oleh karena itu, perlu belajar. Ya, rahmat, setelah masuk Islam harus belajar ya. Apalagi masih muda, umur berapa sekarang? 18 tahun. Setelah masuk Islam, harus belajar Islam itu seperti apa sih? Dan pelajaran itu yang kita ketahui, bukan ikut orang-orang. Karena banyak orang Islam juga, tapi tidak mengamalkan Islam dengan baik. Nanti, rahmat setelah masuk Islam, harus belajar seperti apa Islam itu. Apa ibadah-ibadah dalam Islam. Jadi seperti itu. Ya, sebelum masuk Islam, harus paham, harus yakin. Sesembahan yang hak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau sudah yakin, maka langsung saja secara resmi kita bimbing rahmat untuk masuk Islam. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Sudah siap rahmat? Siap ya? Bisa diikuti? Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini bertambah lagi. Sudah, enggak usah diikuti ya. Selesai. Sudah masuk Islam. Hari ini bertambah lagi saudara kita. Seorang pemuda berumur 18 tahun. Namanya Rahmat. Alhamdulillah namanya sudah nama Muslim. Karena bapaknya memang dulu Muslim. Kemudian bapaknya itu alhamdulillah Pak Parjo ya Ustaz, juga sudah masuk Islam. Dan beliau itu murtad sejak bujangan. Tahun 70-an. Jadi Rahmat ini lahir dalam keadaan sebagai seorang kafir. Dia bukan orang yang tadinya muslim kemudian murtad. Memang kafir. Memang Nasrani. Alhamdulillah beliau telah mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kesempatan emas, kesempatan yang sangat berharga bagi kaum muslimin untuk menyambung atau mengeratkan hubungan ukhuwah dengan saudara kita muslim yang baru ini, dan agar dia lebih kuat dalam Islamnya. Ini kesempatan untuk bersedekah, kesempatan untuk mengeluarkan zakat atau memberikan hadiah. Semoga sedikit yang kita berikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dapat lebih menguatkan dia dalam Islam, dan dia merasa dia bersaudara dengan kita kaum muslimin. Ya, bagi siapa yang mau memberikan bantuan yang dapat mendengarkan baik melalui radio maupun melalui streaming internet, maka secepatnya ya diantarkan sedekahnya atau hadiahnya atau zakatnya, atau dikirimkan ke Pondok An-Nur Al-Athari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita, termasuk orang-orang yang berjasa memberikan atau menjadi sebab hidayah bagi umat manusia. Ya. Ustaz Khatib, barangkali ada nasihat. Fadhal Ustaz. Cukup Ustaz. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ifani filah pendengar radio dakwah salafiyah dimanapun anda berada. Demikian tadi masuk Islamnya Rohmat dari desa Muara Dua, Kampung Laut, Cilacap. Dan alhamdulillah bagi antum yang mungkin menyumbangkan hartanya bisa mengirimkannya ke pondok kami, atau bisa langsung ke pondok pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Sindang Sari, Ciamis, Jawa Barat. Mudah-mudahan bagi semuanya. Oh, satu lembar. Afan, sebelum kami lanjutkan, ini adalah surat pernyataan masuk agama Islamnya, yaitu yang bertanda tangan di bawah ini dengan nama Rahmatullah, dengan tempat tanggal lahir Muara Dua, Kampung Laut, tahun 1993, dengan agama Kristen, pekerjaan petani, keturunan atau bangsa Indonesia, alamat Muara Dua, Kampung Laut, dengan nama ayah Bapak Parjo, dengan nama Ibu Manisem. Pada hari ini, Kamis, tanggal 26 Januari 2012, pada pukul 9.45, bertempat di Masjid An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Sindang Sari, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat, dengan keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari luar, dan keikhlasan, kesadaran, dan dalam keadaan sehat badan serta sehat pikiran, menyatakan di hadapan saksi-saksi tersebut di bawah ini bahwa saya yang selama ini memeluk agama Kristen sejak hari ini, Kamis, tanggal 2 Rabiul Awal tahun 1433 Hijriah, pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, telah menerima dan mengakui agama Islam sebagai agama saya. Dengan ucapan pengakuan dan penyaksian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Dengan pernyataan ini, tanggallah atau batallah segala kepercayaan yang saya anut sebelum pernyataan ini. Selanjutnya saya berjanji, pertama, akan setia kepada agama Islam dan akan mentaati segala peraturan atau ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, akan berusaha untuk melaksanakan peribadatan menurut ajaran agama Islam. Dan ketiga, akan berusaha untuk mempelajari, memperdalam pelajaran agama Islam, serta menjalankan kewajiban saya sebagai orang Islam. Saksi, pertama, Al-Ustadz Sofyan Hafidahullahu Ta'ala. Kedua, Al-Ustadz Khotib Muwahid Hafidahullahu Ta'ala. Ketiga, Abdullah. Keempat, Abu Sulaiman. Banjarsari, Rabiul Awal 1433 Hijriah. Alhamdulillah, demikian tadi surat pernyataan yang dibacakan. Demikianlah akhir dari acara Masuk Islamnya Rohmat dari Muara II Kampung Laut Cilacap. Mudah-mudahan semakin banyak lagi yang akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menerima agama ini dengan ikhlas dan membaca atau melihat kebenaran sesuai dengan yang semestinya. Demikian kami tutup. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wabillahi taufik walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan ke siapa Ustaz yang itu nanti ini membawanya yang dilaminati ya, uangnya Kak Abdul. Bentar, nyeting ini. Sekarang atau sebelum ini pulang? Iya, sebelum ini. Nanti ini kita mau ke sana ke jadi apa di sana. Terus ini mandi ya, habis ini mandi di kantor. Mandi masuk Islam dan mandi wajib, bagus ya, disiram semuanya. Berubah sejarah kehidupan yang lalu dengan aja sudah pertama bismillah mandi jujur semuanya. Ya, nanti setelah nyeting ini ana langsung kadu.